sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا مَعَاشِرَ الْمُسْلِمِينَ Jamaah salat maghrib yang kami muliakan rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah di malam hari ini. Allah masih memberikan kepada kita kesempatan untuk bisa memanfaatkan sisa-sisa hidup kita di dalam perjalanan menuju akhirat, perjalanan mencari bekal untuk bisa kita dulang pahala kita kelak yaumal qiyamah. Ketahuilah, yang namanya kehidupan dunia adalah sementara, dan akhirat di sanalah negeri yang hakiki. Allah Ta'ala berfirman, kullu nafsin da'iqatul maut innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhzi'anin nari wa udkhilal jannata faqad faza wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Allah menyatakan dalam surat Ali Imran ayat 185, setiap jiwa yang hidup pasti akan mati, dan hanyalah diberikan balasan yang sempurna bagi kalian adalah nanti pada hari kiamat. Adapun barang siapa yang diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam jannah, faqad faza, maka sungguh dia telah sukses, telah berbahagia dan berhasil. Wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidaklah kehidupan dunia melainkan hanyalah perhiasan yang menipu. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menerangkan tentang kunci keberhasilan, yakni dikala seorang dinyatakan berhasil dan sukses, tatkala dia dimasukkan ke dalam jannah Allah, diselamatkan dari api neraka. Dan tidaklah yang demikian, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, diraih melainkan oleh seorang muslim, karena tidaklah yang masuk ke dalam jannah kecuali jiwa orang muslim yang beriman kepada Allah Ta'ala dengan benar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis riwayat Bukhari, la tadkhulul jannah illa nafsul mu'minah. Tidaklah masuk ke dalam jannah surga Allah kecuali jiwa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dikala Islam merupakan kunci untuk masuk ke dalam jannah, diselamatkan dari api neraka, sebagaimana dalam hadis yang lainnya yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, dikeluarkan oleh Al-Imamul Bukhari yang dikenal dengan hadis Jahannamiyyin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkisahkan di sana tentang orang-orang yang masuk ke dalam neraka dengan sebab amalan kebaikan yang ringan, namun ternyata dia masih memiliki keimanan. Allah Ta'ala berfirman kepada para malaikat, akhriju minan nar man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min iman. Keluarkan dari neraka orang yang di dalam hatinya masih ada sebesar dzarrah daripada keimanan. Maka menunjukkan ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kunci masuk ke dalam surga adalah adanya keimanan pada diri seseorang, yakni orang tersebut mati di atas Islam. Oleh karena itu, keberhasilan di dalam menjalani kehidupan bukanlah kita meraih dunia ini, meraih harta benda yang banyak, menduduki tahta yang tinggi, ataupun juga menjadi orang yang tersohor sampai mendunia. Namun keberhasilan di dalam menjalani kehidupan adalah seorang mati di atas Islam. Oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-102, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah sekali kalian mati, janganlah sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan sebagai seorang muslim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Apakah itu Islam? Apakah itu Islam? Islam diterangkan oleh Syekh Abdurrahman ibn Qasim rahimahullah, pengertiannya secara bahasa adalah huwal istislam, yakni berserah diri, itu namanya Islam. Waqila minal musallamah, dan dikatakan makna Islam adalah dari kata al-musallamah. Wahia tarkul munaza'ah, yakni orangnya tidak pernah membantah, itulah namanya Islam. Seorang muslim adalah orang yang berpasrah kepada Allah dan tidak membantah terhadap aturan-aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagai konsekuensi sebagai seorang hamba Allah, itulah Islam secara bahasa. Adapun secara pengertian syariat, di mana Islam merupakan agama yang diridhoi oleh Allah, yang menjadi kunci masuk ke dalam jannah, diterangkan oleh para ulama adalah al-istislamu lillahi bit-tauhid wal-inqiyadu lahu bit-ta'ah wal-bara'atum minasy-syirki wa ahli. Yang namanya Islam adalah istislamu lillahi bit-tauhid, berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya. Wal-inqiyadu lahu bit-ta'ah, dan tunduk serta patuh kepada Allah dengan penuh ketaatan. Wal bara'atu minasyirki wa ahli, dan orang tersebut berlepas diri dari perbuatan syirik dan para pelaku kesyirikan. Tiga unsur pokok untuk kita bisa meraih Islam yang hakiki. Yang pertama adalah istislamu lillahi bitauhid, harus menjadi seorang yang berserah diri kepada Allah dengan mau mentauhidkannya. Tidaklah dikatakan sebagai seorang muslim dikala dia tidak mau mentauhidkan Allah. Yang kedua, sebagai konsekuensi orang yang bertauhid, unsur yang kedua adalah al-inqiyadu lahu bitta'ah, kita tunduk dan patuh sepenuhnya kepada Allah dengan penuh ketaatan. Kita tunduk dan patuh sepenuhnya kepada Allah dengan penuh ketaatan. Dan unsur yang ketiga, yang ini merupakan keharusan dan bukti tentang dia adalah orang yang bertauhid dan patuh kepada Allah, adalah al-bara'ah minasyirki wa ahli, berlepas diri dari perbuatan syirik dan para pelaku kesyirikan. Sehingga tidaklah cukup seorang muslim bertauhid sementara tidak melakukan ketaatan kepada Allah, dan tidaklah cukup dengan dia bertauhid, yang penting diri saya taat, namun dia masih hidup dan berloyalitas dengan orang-orang musyrik ataupun membiarkan perbuatan syirik berkembang di sekitarnya tanpa ada pengingkaran. sehingga dia betul-betul berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya, tunduk dan patuh kepada Allah dengan penuh ketaatan menjalankan syariatnya, dan betul-betul dia berlepas diri mengingkari perbuatan syirik dan para pelaku kesyirikan. Maka itulah Islam yang hakiki, yang orang apabila memeluknya maka dia betul-betul di atas millati Ibrahim alaihi salam. Allah Ta'ala berfirman, wattabi millata Ibrahim hanifa walam yakum minal musyrikin. Maka ikutilah milahnya Nabi Ibrahim yang hanif, yang dia itu terus dibangun di atas tauhid, jauh dan bersih dari kesyirikan. Walam yakum minal musyrikin, dan Nabi Ibrahim tidak pula tergolong dalam golongan orang-orang yang musyrik, orang-orang yang mereka berbuat syirik kepada Allah. Tidak yang penting Nabi Ibrahim tidak berbuat syirik, namun juga berlepas diri dari para pelaku kesyirikan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka pelajaran kita di malam hari ini masih kita menyempurnakan tentang macam-macam tauhid. Kalaulah merupakan suatu keharusan seorang muslim yang hakiki adalah mereka harus bertauhid, maka tauhid merupakan asas pokok agama Islam. Namun tauhid yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah diteliti dan dikumpulkan dalil-dalil dari Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahihah, maka para ulama menyimpulkan tauhid kembalinya hanya kepada tiga perkara. Tidak ada macam yang keempat atau yang kelima, namun kembalinya hanyalah kepada tiga perkara: tauhid ar-rububiyah, tauhid al-uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Dan dalam pertemuan yang dahulu kita telah melewati pembahasan mengenai tauhid ar-rububiyah, di mana tauhid ar-rububiyah adalah merupakan keyakinan kita mengesakan Allah dengan sifat penciptaan, memberi rizki, mengatur seluruh alam ini. Hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya yang tidak butuh kepada hamba dan makhluknya. Dan tauhid yang kedua, di mana tauhid rububiyah ini diyakini oleh seluruh manusia, karena Allah menciptakan mereka di atas tauhid, sehingga tidaklah hati manusia yang fitrahnya masih bersih melainkan akan menetapkan tauhid ar-rububiyah sampai pun orang-orang kafir. Dengan demikian, sekedar bisa menetapkan Allah adalah Tuhan, Allah adalah satu-satunya yang mencipta, memberi rizki dan mengatur, menghidupkan serta mematikan, belumlah dikategorikan dia sebagai muwahhid ahlu tauhid. Belumlah dikategorikan dia sebagai orang yang masuk ke dalam Islam. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerangi kaum musyrikin, memerangi orang-orang Yahudi dan Nasrani, dan semua yang tidak menjadikan Allah satu-satunya yang berhak untuk diibadai. Bersamaan mereka meyakini Allah lah sang pencipta, pemberi rizki dan pengatur, serta menghidupkan dan mematikan. Maka tauhid yang kedua inilah intisari dakwah para rasul, dan itulah yang dimaksud dengan kandungan makna la ilaha illallah secara hakiki, yaitu tauhidul uluhiyah, yang kita akan masuk dalam pembahasannya sebagaimana diterangkan oleh beliau Fadilatul Syekh Shalih Fauzan hafizahullah di halaman yang ke-18 dari risalah Mujmal Aqidatis Salafis Shalih, gambaran global dan intisari dari akidah pendahulu kita yang soleh. Tauhid yang kedua, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, adalah tauhid al-uluhiyah. Maka qala hafizahullah, huwa tauhidul ibadah, Tauhidul uluhiyah disebut juga tauhid al-ibadah, yaitu mengesakan Allah di dalam peribadahan kepadanya. Tauhidul iradati wal qasad, inilah tauhid yang diinginkan oleh Allah dan yang dituju oleh Allah untuk menciptakan manusia, menciptakan langit dan bumi, mengutus para rasul, serta ditegakkannya syariat jihad fi sabilillah. Wa hadha annahu huwa mahattur rihal wa mahalul khusuma bainar rusuli wa umamihim. Maka dengan adanya tauhidul uluhiyah inilah yang merupakan pusat perjalanan para rasul dan yang menjadi sebab pertentangan para rasul dan umat-umat mereka. Rasul memerangi umat mereka dikarenakan mereka belum bertauhid al-uluhiyah. Dan demikian para rasul dimusuhi serta ditentang oleh umat-umat mereka dikarenakan rasul menyeru kepada tauhid al-uluhiyah. Tauhidul ibadah. Karena inilah merupakan hikmah Allah menciptakan manusia. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Adz-Dzariyat ayat yang ke-56. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidaklah kami menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepada Allah. Diterangkan oleh Ibnu Abbas sebagaimana dinukilkan oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Muhammad Ibn Sulaiman At-Tamimi dalam risalah Salasatil Usul yang namanya Tauhid atau yang namanya Ibadah. Ma ja'at lafzul ibadah fil Quran illa wa arada biha at-tauhid. Tidaklah yang dimaui datang lafaz ibadah dalam Al-Quran melainkan yang dimaui adalah tauhid, yakni tauhidul ibadah, supaya mereka beribadah kepada Allah satu-satunya. Dan demikian pula Allah mengutus para rasul untuk menyeru kepada tauhid ibadah sebagaimana Allah nyatakan dalam surat An-Nahl ayat yang ke-36. Allah menyatakan walaqad arsalna min kulli ummatir rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh telah kami utus pada setiap umat seorang rasul. Apa hikmah Allah mengutus para rasul? Supaya mereka menyeru beribadah hanya kepada Allah dan menjauhi sesembahan-sesembahan selain Allah, menjadikan Allah lah satu-satunya yang berhak mereka ibadahi. Itulah tauhidul ibadah. Manusia dengan diutusnya para rasul, ada yang mereka mendapatkan hidayah dan ada di antara mereka yang telah Allah tetapkan akan menjadi golongan orang-orang yang sesat, dan itu lebih banyak. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula tauhidul ibadah ini, inilah merupakan hikmah ditegakkannya jihad fi sabilillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh sahabat tentang rajulun yuqatilu hamiyatan wa rajulun yuqatilu syaja'ah, ayyuhuma fi sabilillah. Ada orang yang berperang dikarenakan fanatisme, membela suatu kepentingan, membela suatu tujuan, membela suatu kelompok, membela al-muhim fanatisme. Yang lainnya berperang karena syaja'ah, membuktikan keberanian. Maka siapakah kira-kira yang tergolong jihad fisabilillah wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam? Maka beliau baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan kaidah yang harus kita pegang untuk mengenal hakikat berjihad di jalan Allah, sehingga tidak tertipu dengan seruan-seruan jihad yang ternyata pada akhirnya menyeru kepada kelompok, yang akhirnya menyeru kepada fanatisme golongan, fanatisme tujuan dan sebagainya. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Barang siapa yang berperang, barang siapa yang berjuang agar supaya kalimatullah, yakni kalimat tauhid la ilaha illallah, syiar ibadah hanya kepada Allah satu-satunya, itu menjadi tinggi di muka bumi ini, maka dialah yang tergolong jihad fi sabilillah. Orang yang berperang, orang yang berjuang dalam rangka supaya tegak kalimat tauhid, supaya tegak la ilaha illallah dengan makna yang hakiki, tidak ada yang berhak diibadai kecuali hanyalah Allah, maka dialah orang yang betul-betul tergolong jihad fi sabilillah. Yang dilakukan dengan tiga perkara, bin nafsi, wal lisan, wal amwal, wal lisan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, jahidul musyrikina bi anfusikum wa amwalikum wa alsinatikum. Perangilah mereka orang-orang musyrik yang menyimpangkan ibadah kepada selain Allah, menentang la ilaha illallah, menentang tauhid, dengan jiwa-jiwa kalian, yakni berperang, turun di kancah pertempuran kalau memang sudah wajib. Dan telah kita bahas kapan jihad itu wajib dalam risalah Sab'ul Mubiqat. Nah, barakallahu fikum. Kemudian yang kedua adalah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan harta-harta kalian kita perjuangkan di dalam memberantas mereka kaum musyrikin dengan melalui harta, memfasilitasi dakwah tauhid, mengeluarkan segala upaya untuk terkalahkannya dan tersingkirkannya dakwah kesyirikan. Dan kalau tidak mampu, maka bi'al-sinatikum, dengan lisan-lisan kalian berdakwah. Kita mengingatkan orang-orang yang terjatuh kepada kesyirikan agar kembali kepada tauhid, karena inilah tujuan Allah menciptakan mereka. Maka itulah hakikat orang yang berjihad di jalan Allah. Nah, barakallahu fikum. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jihad yang hakiki dalam rangka menegakkan kalimat Allah la ilaha illallah, yakni supaya tegak kalimat tauhid, yang mana dengan tauhid inilah, tauhid uluhiyah, terjadi khusumah, pertikaian, pertempuran, permusuhan antara Rasul dan umat-umat mereka. Fakullu rasulin ja'a yaqulu liqaumihi, maka setiap rasul datang kepada kaumnya dengan menyeru, ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh, wahai kaumku, beribadahlah kepada Allah satu-satunya, tidak ada sesembahan bagi kalian selain Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada sesembahan yang hak bagi kalian selain Allah subhanahu wa ta'ala. Hal ini Allah subhanahu wa ta'ala firmankan di dalam 6 ayat tentang seruan para rasul dengan seruan yang sama, ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Allah kisahkan tentang seruan Nabi Nuh kepada kaumnya di dalam 2 tempat dari Al-Quran, surat Al-A'raf ayat yang ke-59 dan surat Al-Mu'minun ayat yang ke-23. Nabi Nuh mengatakan, ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh, wahai kaumku, beribadahlah hanya kepada Allah, tidak ada sesembahan yang hak bagi kalian kecuali hanyalah Allah. Demikian pula kepada kaum Ad, Allah utus nabinya Hud alaihi salam sebagaimana dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-65, dan Allah firmankan pula dalam surat Hud ayat yang ke-50. Apa seruan Nabi Hud kepada kaumnya? Ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh, wahai kaumku, beribadahlah hanya kepada Allah, tidak ada sesembahan yang hak bagi kalian kecuali hanya Dia. Dan demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala kisahkan tentang kaum Samud yang diutus kepadanya Nabi Saleh. Allah firmankan dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-73 dan di dalam surat Hud pula ayat yang ke-61. Bagaimana ucapan Nabi Saleh kepada kaumnya? Ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, beribadahlah kalian hanya kepada Allah, tidak ada sesembahan yang hak bagi kalian kecuali hanyalah Dia. Dan demikian kepada ahlu Madyan, diutus Nabi Syuaib alaihi salam menyeru kepada kaumnya sebagaimana Allah nyatakan dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-85 dan dalam surat Hud pula ayat yang ke-84. Ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, serulah apa ibadahlah kalian hanya kepada Allah, tidak ada ilah yang hak bagi kalian kecuali hanyalah Allah. Nabi Syuaib ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah memiliki lakab julukan khatibul anbiya, khatibnya para nabi. Kenapa demikian? Karena beliau orang yang fasih, kalau berbicara mudah dipahami. Tidaklah orang yang bodoh, pandir sekalipun, kalau dijelaskan oleh Nabi Syuaib dengan suatu perkara melainkan faham. Namun dikala beliau menyeru dengan seruan yang seperti ini, ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, beribadahlah kalian hanya kepada Allah, tidak ada sesembahan yang hak bagi kalian hanyalah Allah. Apa jawaban kaumnya? Ya Syuaib, ma nafqahu katsiran mimma taqul. Wahai Syuaib, kami ini enggak paham dengan apa yang kau ucapkan. Naam. Dalam riwayat yang lainnya, kaum para rasul mengatakan qalu qulubuna ghulf. Kami ini susah memahami, hati kami tertutup. Yang tafsirannya ada dua. Maknanya adalah hati mereka tertutup dengan sebab dosa-dosa dan kesombongan sehingga mereka tidak bisa memahami ayat-ayat Al-Quran dan seruan para Rasul. Atau yang kedua, kulubuna ghulf emali'atun bil ilmi. Hati kami ini telah tertutup, kami ini telah tahu syariat agama ini, tidak butuh tambahan dan penjelasan yang lainnya. Inilah bentuk kezaliman dan kesombongan yang ada pada mereka. Menuduh Nabi Syuaib, ma nafqahu katsiran mimma taqul. Kami ini enggak faham kebanyakan apa yang engkau ucapkan. Walau larahtuk larajamna, kalau kami tidak mempertimbangkan keluargamu wahai Syuaib, niscaya kami akan melempari engkau dengan batu. Bukan karena keikhlasan, namun karena tidak enak kepada manusia. Nasallahu salam wal afiyah. Lah dengan tauhid uluhiyah inilah terjadi pertentangan pada para rasul. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pertama yang beliau serukan kepada kaumnya, ya ma'syara Quraisy, qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai ma'syaral Quraisy, ucapkanlah la ilaha illallah, niscaya kalian akan berbahagia. Itulah makna la ilaha illallah, ma lakum min ilahin ghair, u'budullah ma lakum min ilahin ghairuh. Beribadahlah kepada Allah, tidak ada sembahan yang hak bagi kalian kecuali hanyalah Allah. Lah bagaimana Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Beliau yang dahulu sejak mudanya dikenal sebagai al-amin, orang yang amanah terpercaya. Orang yang dia itu shadiqul masduq, yang jujur lagi dibenarkan. Yang mereka orang-orang musyrikin Quraisy ketika hampir terjadi pertumpahan darah di antara mereka, ketika Rasul yang menghukumi mereka mengatakan radina bihi, kami ridho dengannya. Namun dikala menyeru la ilaha illallah, apa jawaban mereka? Sahirun majnun, tukang sihir yang gila. Sobi, orang yang ingin merubah tatanan masyarakat. Lihatlah, dirubah. Dulunya dieluk-elukan, dibanting serendah-rendahnya gara-gara menyerukan tauhid. Nah, barakallahu fikum. Maka demikianlah orang yang akan menyerukan tauhid, tauhid al-uluhiyah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka dari sini, ketika kita mengenal tauhid al-uluhiyah, di mana ini merupakan seruan para rasul seluruhnya. La yaqulu lahum, para rasul tidaklah mengucapkan kepada kaumnya, Ya qaumi innallahu wa rabbukum. Wahai kaumku, Allah adalah Tuhanmu. Tidak. Namun mereka mengatakan Allah adalah satu-satunya yang berhak untuk diibadai. Kenapa? Kalau sekedar meyakini tidak ada Tuhan selain Allah, maka li'annahum mukirruna bihadza. Karena mereka meyakini hal ini. Manusia secara menyeluruh meyakini Allah adalah Tuhan. Karena hal ini telah Allah tetapkan sejak mereka di tulang sulbi. Sebelum kita masuk ke janin daripada perut ibu-ibu kita. Allah telah ambil perjanjian dari kita sebagaimana Allah nyatakan di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-171 dan seterusnya. Allah Ta'ala berfirman, wa id akhadha rabbuka min bani adam min zuhurihim dzurriyyatahum. Tatkala Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambil perjanjian dari keturunan Adam di dalam sulbi mereka akan keturunan mereka. Wa ashhadahum ala anfusihim, dan Allah meminta persaksian pada mereka untuk diri mereka sendiri. Apa yang dipersaksikan? Allah meminta, alastu bi rabbikum, bukankah aku Tuhanmu? Bukankah aku yang menciptakanmu, memberikan rizki dan seterusnya? Tauhid rububiyah. Maka jiwa ini mengatakan, qalu bala syahidna, tentu wahai Allah, kami mempersaksikan. Telah tertancap dalam fitrah manusia keyakinan Allah adalah Tuhan. Namun ternyata barakallahu fikum, dikala mereka telah lahir dibuntuti oleh syaitan sehingga mereka sesat, Allah katakan, kenapa Allah ingatkan demikian? Antakulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Agar supaya nantinya engkau di hari kiamat akan mengatakan, tidak mengatakan, sungguh kami terhadap perjanjian yang diambil ini kami lalai. Makna alastu bi rabbikum, aku adalah Tuhan yang menciptakanmu, memberikan rizki, mengatur seluruhnya. Berarti engkau kalau begitu, kalau beribadah, yang berhak hanyalah kepadaku. Tuhan hanyalah Allah diyakini oleh setiap manusia. Nah, barakallahu fikum. Namun mereka lalai dari perjanjian ini. Hingga akhirnya mereka terjatuh kepada perbuatan syirik mengikuti leluhur-leluhur mereka. Menyimpangkan ibadah kepada selain Allah padahal seharusnya ibadah hanya kepada Allah. Sebagai konsekuensi persaksian mereka meyakini Allah adalah Tuhan mereka. Nah, barakallahu fikum. Ketika dituntut di akhirat, mereka mengatakan kami lalai dari perjanjian ini. Innama asyraka aba'una min qabl wa kunna dzurriyyatum min ba'dihim. Yang berbuat syirik mencontohkan perbuatan syirik kan nenek moyang kami sejak zaman dahulu. Beribadahnya ya seperti ini, meminta kepada Allah dengan melalui roh-roh leluhur, meminta kepada Allah dengan memberikan persembahan kepada betara dan betari, dewa dan dewi. Beribadah kepada Allah dengan memperturutkan hawa nafsu. Beribadah kepada Allah dengan mencari dunia. Ini semuanya contoh-contoh perbuatan syirik. Nah, barakallahu fikum. Orang tua kami yang mencontohkan dan kami hanyalah keturunan yang mengikuti mereka. Afatuhlikuna bima fa'alal mubtilun. Apakah engkau akan siksa kami juga wahai Allah dengan apa yang disebabkan kebatilan yang dilakukan oleh orang tua kami? Istilahnya sekarang, coba kalau ada petugas menangkap orang yang terlibat dalam suatu kasus. Pak, saya kan ikut-ikutan. Itu loh Pak yang duluan. Nah, kira-kira dimaafkan enggak? Konsep dimaafkan, Nonton? Ya, dimaafkan. Udah. Kenapa? Karena dalam kaidah syariat, ad-dhaman 'alal mubasyir. Hukuman itu dikenakan kepada orang yang terlibat langsung. Naam? Hukuman dikenakan kepada orang yang terlibat langsung. Lainnya demikian. Walaupun mereka demikian, alasannya ini kan sudah dicontohkan orang tua kami. Naam. Orang tua kalian mencontohkan. Namun kullu nafsin bima kasabat rahinah. Setiap jiwa mempertanggungjawabkan diri mereka sendiri. Bukankah para rasul sebagian bapak-bapak mereka kafir? Nabi Ibrahim alaihi salam, Nabi Muhammad alaihi salam, bapak mereka kafir. Namun mereka menjadi ahli tauhid, bahkan dipilih oleh Allah Ta'ala sebagai para nabi dan rasul. Sehingga di sini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, mereka mengatakan demikian. Wa kadzalika nufassilul ayati la'allahum yarji'un. Demikian Allah menerangkan ayat-ayatnya supaya mereka mau kembali kepada tauhid al-uluhiyah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, dikala para rasul diutus oleh Allah, mereka tidak mengingatkan tauhid ar-rububiyah karena ini diyakini. Namun menyeru dengan la ilaha illallah, yang itu diseru oleh rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para rasul yang lainnya menyerukan ubudullah ma lakum min ilahin ghairuh, semakna dengan la ilaha illallah. Barakallahu fikum, yang maknanya adalah mereka supaya beribadah hanya kepada Allah satu-satunya. Lakinnahum yutalibuna bi an ya'budu rabbahum alladhi aqarru bi rububiyyatihi. Tidak menyerukan, bukankah Allah adalah Tuhanmu? Yakini yang menurunkan hujan hanyalah Allah, yang menghidupkan hanyalah Allah, yang mematikan hanyalah Allah, yang mendatangkan penyakit mengangkatnya hanyalah Allah. Kalau engkau sudah meyakini ini, berarti engkau telah mewujudkan la ilallah. Tidak demikian. Namun sehingga mereka dengan keyakinan tersebut, apa kata para rasul? Bi ayya'budu rabbakum, sehingga engkau beribadahnya hanya kepada Allah langsung satu-satunya, yang kau yakini Allah lah yang memiliki sifat rububiyah. Bi annahu al-khaliqu wahda wa raziqu wahda, yang kau yakini Allah lah sang pencipta satu-satunya, yang memberi rizki satu-satunya. Alladhi yudabbirul amra wahdahu, yang dialah yang mengatur urusan seluruhnya sendirian. Yutalibunahum an yufriduhu bil ibadah. Para rasul menuntut mereka, kalau engkau meyakini tauhid rububiyah ini, berarti harus mentauhidkan Allah, mengesakan Allah dengan menyerahkan ibadah hanya kepada Allah. Barakallahu fikum. Sebagaimana Allah nyatakan, kenapa demikian? Ya, kama sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Rasul kita sallallahu alaihi wasallam kepada kaum Quraisy, dinyatakan oleh Syekh Muhammad bin Sulaiman At-Tamimi dalam kitab Kashfus Syubuhat, faba'athallahu nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila qaumin. Maka Allah pun mengutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada suatu kaum, yang tentunya mereka meyakini tauhid ar-rububiyah. Lihatlah, marilah kita pelajari. Kepada kaum yang sifatnya bagaimana? Yang mereka yata'abbadun, mereka rajin ibadah. Rajin beribadah kepada Allah. Wa yadhkurunallaha katsiran, berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak. Wa yatasaddaqun, mereka bersedekah. Walakinnahum, akan tetapi mereka yaj'aluna bainahum wa bainallahi wasaita, akan tetapi mereka menjadikan di dalam beribadah kepada Allah dijadikan adanya perantara antara mereka dengan Allah, dari kalangan malaikat, dari kalangan para nabi, dari kalangan orang-orang soleh yang telah wafat, ataukah batu bebatuan, pepohonan, dan tempat-tempat yang mereka anggap memiliki keagungan, dijadikan sebagai perantara untuk meminta kepada Allah, beribadah kepada Allah. Yas'aluhumus syafa'ah, meminta dari mereka syafaat. Ini keadaan musyrikin zaman dahulu. Mereka orang yang rajin ibadah. Bukankah orang musyrik zaman dahulu telah melakukan haji? Walaupun haji mereka dengan membuka aurat-aurat mereka, bukankah mereka bersedekah sehingga terbangunlah Ka'bah, yang mereka bertekad untuk membangun Ka'bah dengan infak dari harta yang halal, bebas dari harta yang haram. Bukankah mereka berzikir kepada Allah sampai diantara nama-nama mereka Abdullah, Naam, berzikir kepada Allah, beribadah kepada Allah, namun ternyata mereka terkotori dengan tidak mentauhidkan Allah secara tauhidul uluhiyah. Sehingga disinilah para rasul menyeru mereka. Kenapa demikian? Karena kalau kita meyakini Allah Tuhan kita yang mencipta, memberi rizki, mengatur dan seterusnya, maka konsekuensinya kita harus beribadah hanya kepada Allah. Sehingga di sini kata beliau al-muallif hafizahullahu taala, kama afraduhu bil khalqi, sebagaimana kita meyakini Allah bersendirian dalam penciptaan wa tadbir dan pengaturan, maka fahum yahtajuna alaihim bima aqarru bihi, maka rasul menyeru mereka untuk bertauhid uluhiyah sebagai konsekuensi dengan apa yang mereka yakini. Seorang kalau bertauhid rububiyah, kalau Anda meyakini Allah Tuhanmu, berarti konsekuensinya harus mentauhidkan Allah dalam peribadahan. Dan hal ini Allah nyatakan dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-21. Allah Ta'ala berfirman di dalam ayatnya, ya ayuhan nasu ubudu rabbakum, wahai sekalian manusia beribadah kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan telah menciptakan orang-orang sebelum kalian supaya kalian tergolong orang-orang yang bertakwa. Sehingga di sini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, tauhid uluhiyah ini merupakan konsekuensi tauhid ar-rububiyah. Dan penjabaran tentang tauhidul uluhiyah yang merupakan dakwah para rasul dari awal hingga akhir tentunya tidaklah cukup kita pelajari sekali dua kali pertemuan, namun sepanjang hidup kita. Karena yang namanya kesyirikan tidaklah terjadi melainkan karena dalam penyimpangan tauhid al-uluhiyah. Mudah-mudahan ini sebagai mukaddimah untuk kita masuk dalam pembahasan tauhidul uluhiyah, dan mudah-mudahan Allah memudahkan kita untuk bisa meneruskan pembahasan ini dalam pertemuan yang akan datang bismillah. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekeliruan, ada benarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun kekeliruan kami pun beristighfar kepada Allah dan kami meminta maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita baca di malam hari ini. Wa sallallahu ala Muhammad wa barik wa sallim. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.